langsung diturutin request dari beberapa karyawan-karyawati tercinta yang ada di sini. Mayang versi Jawa atau Indonesia? Jawa. Sayang itu lagunya siapa?